Selama ini kau kemana saja? Saat ku terpuruk terluka, kini kau merajuk meminta kita kembali dalam cinta. Simpan semua keinginanmu itu, tawar sudah rasa hatiku. Jangan pernah mengharap lagi, karena aku sudah tak sendiri. Sejak dulu kau sudah tahu bagaimana adanya aku. Mengapa kau meminta lebih dan kau sakit.